Ana baru ngaji di Salafi. Ada satu kelompok dari kaum muslimin datang pada ana lalu menawarkan untuk bayat pada kelompoknya. Lalu dia mengatakan Salafi itu bagus, akan tapi orang Salafi mengakui pemerintah kafir. Dan dia mengatakan pada ana Salafi kemungkinan di antara 72 golongan itu yang sesat. Dan orang tersebut menyatakan bahwa dia adalah kelompok khilafah yang akan berjuang untuk menegakkan pemerintahan khilafah. Allahumma musta'an. Masyarakat rahimakumullah, Salafi itu bukan kelompok. Salafi itu bukan partai, bukan firqah. Namun Salafi itu penisbatan kepada salaf. Dan yang dimaksud dengan salaf yaitu apa yang datang dari para sahabat, para tabi'in dan atba'ut tabi'in. Mereka itulah salaf kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya, mereka itulah salaf kita. Yang mengikuti mereka itu disebut salafi. Yang mengikuti mereka itu namanya salafi. Jadi ada tambahannya, itu penisbatan. Kalau orang Jawa dibilang Jawi, yakni penisbatan kepada Jawa. Ya. Nah, maka dia dikatakan Jawi. Kalau ada orang Jawa lalu dia mengatakan nah, saya bukan Jawi, terserah, yang penting kamu dinisbatkan kepada Jawa. Nah, ya, kamu asal dari Jawa maka kamu Jawi. Secara bahasa Arab ya itulah Jawi. Maka salafi penisbatan kepada salaf. Siapa saja yang berjalan di atas jalan Rasul sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya, maka mereka itu adalah salafi meskipun sendirian, tinggal di satu kampung. Dan siapa saja yang menyelisih jalannya Rasul sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya, maka dia bukan salafi meskipun dia mengaku dirinya sebagai salafi 1001 kali. Ya, meskipun dia berzikir salafi, salafi, salafi, salafi, salafi, dia menjadikan itu sebagai zikirnya, maka dia bukan salafi karena tidak berjalan di atas jalan Rasul dan para sahabatnya. Ya. Apa ciri-ciri salafi? Ya itu. Ya, amalan yang paling inti adalah mereka selalu membangun amalannya di atas jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat. Jika demikian keadaannya, wajib bagi setiap muslim untuk mensalafikan dirinya. Ya. Kenapa disebutkan salafi? Ini identitas untuk menjelaskan identitas kebenaran Islamnya. Berbeda dengan penisbatan yang lain. Ikhwani, tablighi, sufi, tahriri, hizbut tahrir, jamusi, atau yang lainnya. Ya. Dari penisbatan-penisbatan itu. Salafi itu penisbatan pada Rasulullah dan para sahabat. Maka tidak ada salah sama sekali ketika seorang menisbatkan dirinya kepada as-salafus salih. Tidak ada sama sekali kesalahan. Kata Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah, la aiba liman adhara madhhab as-salaf wa intasaba ilaihi wa i'taza ilaihi, bal yajibu qabulu dhalika min bil ittifaq, fa inna madhhab as-salaf la yaqulu illa haqqan. Tidak ada celaan bagi orang menampakkan madhhabus salaf, menisbatkan diri kepadanya, bahkan itulah merupakan kewajiban yang harus diterima secara ittifak, karena madhabus salaf itu tidaklah melainkan kebenaran. Ikuti jalannya. Ciri-ciri salafi, tidak berbaiat kecuali kepada pemerintah yang sah, penguasa yang sah, penguasa muslim. Itu ciri-ciri salafi. Kalau ada yang mengajak baiat, itu bukan salafi. Ya, kamu baiat aja pada pimpinan saya. Nah, kalau ada yang ngajak gitu, itu bukan salafi. Itu mufarriqul ummah, pemecah belah umat. Ya. Yang ini punya imam sendiri, yang sana punya pimpinan sendiri, yang satu lagi punya pimpinan sendiri, ngajak baiat dengan baiat masing-masing berdasarkan tarekatnya. Maka ini baiat-baiat bid'ah yang sama sekali Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam tidak pernah mengajarkan, meskipun mereka beralasan ini untuk khilafah. Ya, masyaallah rahimakumullah. Jadi intinya salaf itu bukan hanya sekedar ucapan, namun pembuktian. tatbiq, pengamalan menisbatkan diri kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya adalah penisbatan yang mulia, agar kemudian kita selalu lurus, jalan kita lurus, apa yang kita amalkan selalu berjalan di atas jalan mereka. Itulah salafi.